di sebelah menghalalkan musik, putar lagunya Roma Irama. Naam. Hah? Diingkari. Ya harus diingkari. Naam. Ditahdir. Allah musta'an. Jama'atul tabligh. Diingkari enggak? Sebagian para ulama ada yang mentazkiyah jama'atul tabligh. Antum sudah tahu. Abu Bakar Jabir Al-Jazair, penasihat Masjid Nabawi, punya kursi di Haram Madinah, bahkan pernah mengeluarkan kitab ya tentang jama'atul tabligh. Kalau tidak salah judulnya Al-Qawlul Baligh fi Jama'atul Tabligh. Nah, seakan-akan itu bantahan terhadap kitab Al-Qawlul Baligh fi Tahdhir min Jama'atul Tabligh. Mentazkiyah, merekomendasi. Berarti kan masalah khilafiyah. Ya kalau seperti itu keadaannya, terus gimana? Tidak diingkari, tidak ditahdir, dibiarkan mereka menyebarkan bid'ahnya, dibiarkan mereka merekrut sekian banyak kaum muslimin dalam keadaan jahil, tidak punya ilmu. Harus diberikan peringatan. Sampai para ulama menghukum bahwa mereka termasuk di antara 72 firqah min al-firq ad-dall. Al-ikhwan al-muslimun. Nah, terjadi khilaf enggak? Terjadi khilaf. Al-Syekh Abdul Rahman Jibril membela al-ikhwan al-muslimun, membela Hasan al-Banna, Sayyid Qutb. Ya. Sampai beliau membantah Al-Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi. Karena menjelaskan tentang kesesatan Sayyid Qutb Hasan al-Banna. Ya, khilaf. Di antara mereka yang membela Sayyid Qutb. Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala melakukan pembelaan pada Sayyid Qutb, bahkan membantah Syekh Rabi. Tayyib, sekarang gimana? Tidak boleh kita mengingkari ikhwan muslimun dengan alasan masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Telah berpendapat di antaranya para ulama kibar. Tanyakan kepada mereka. Nah, oleh karena itu ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, kalau seperti ini keadaannya, tidak ada pengingkaran, sedikit aja ada masalah khilaf, sudah enggak mau melihat kepada dalil-dalil. Pokoknya, ini kan masalah berselisih para ulama. Ya sudah, tidak boleh ada tahdir padanya. Kalau seperti ini, orang jadi tidak beragama. Tidak akan beragama seorang. Seorang akan menjadi fasik. Nah, oleh karena itu, di antara yang diperingatkan oleh para ulama, bahwa seseorang tidak diperbolehkan mencari mana yang ringan dari perselisihan. Ya, ada perselisihan yang terjadi. Dilihat mana yang lebih ringan, mana yang lebih enak. Lalu itu yang dipilih. Ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Nah, berselisih para ulama tentang nikah mut'ah. Enak mana ya, halal atau haram? Ashabul hawa mengatakan ya, enak halal. Ya, saya mengikuti yang halalnya saja lah. Nah, berselisih para ulama tentang mengambil dalil ahli al-turat antara yang mengharamkan dan menghalalkan. Enak mana ya? Ya enak yang mengambil dong. Nah, bisa membuat ma'had. Nah, seperti disulap dalam sekejap. Tapi kan seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan gak dapat dana dari ahli al-turat. Bangunnya ya sedikit-dikit. Kalau dulu dari atap apa itu. Rumbia. Dindingnya pakai dinding bambu. Nah, sekarang alhamdulillah ada perkembangan lah. Nah, ya. Tapi kalau punya dana dari Ihya Turab, tinggal didatangkan arsitek, gambar, bikin master plan. Gimana letak lokasinya? Ini masjidnya. Ini turun dana ngalir dalam waktu sekejap. Nah, sekian bulan, sudah jadi. Jadi, markas Al-Syekh bin Baz. Namanya bagus benar. Al-Syekh bin Baz. Markas Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Al-Imam Al-Bukhari. Jamilur Rahman. Nah. Allahumma musta'an. Ya, dalam waktu sekejap.

Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.